aku iri padamu. Padamu kawan, kau adalah impian. Semua dalam luka merindukannya. Lepas setiap saat engkau bahagia selalu. Semua berpesta, takkan mungkin.